Kenapa saya masuk ke rukun iman dan rukun Islam? Karena kalau kita sudah memasuki dunia Islam, kadang-kadang kita bingung belajar ini harus dari mana? Apakah harus surat ini, atau ini, atau ini? Nah ini terutama kita nanti tujuannya kalau kita mau untuk siar ya. Jadi bagi yang mengalah, dari mana mereka harus belajar? Islam sendiri sudah menyediakan urutan sehingga kita nanti seseorang tersebut tidak akan bingung atau salah langkah atau terlalu berlarut-larut sehingga bisa ditemuin kemana yang agama Islam inginkan dan dia mengalami percepatan untuk ilmu pengetahuan. Adapun paket tersebut adalah rukun iman dan rukun Islam. Cuma kita sendiri kadang-kadang tidak begitu mengerti apa sih iman itu, apa sih Islam itu. Kita ngertinya iman itu percaya kan. Dan rukun apa pengertian rukun? Hal-hal yang harus dilakukan dalam kayak sholat itu ada tatanan yang harus diturutkan. Nah, benar-benar semuanya serba mengambang dan nurut pengertian sendiri-sendiri. Sehingga di sini sedikit kontraproduktif atau sedikit ya, karena ada sedikit pemahaman di sini, akhirnya apa yang diharapkan oleh Islam itu sendiri akhirnya akan lambat untuk diimplementasikan di lapangan. Nah, di sini kita mencoba mengupas rukun iman, rukun Islam melalui hulu. Sebelum kita ke rukun iman, rukun Islam sendiri, sebaiknya kita mengerti makna kata rukun itu sendiri apa, makna kata iman itu sendiri apa, dan makna kata Islam itu sendiri apa. Sehingga pada waktu kita sudah mengerti makna kata tersebut, kita lebih mudah untuk masuk ke dalamnya. Tidak ada aturan lain ya kan, cuma dua ini aja, rukun iman, rukun Islam, harusnya simpel. Tapi ingat, dengan kita memasuki dua hal tersebut, Islam secara keseluruhan dapat kita rasuk. Karena memang ini sebuah paket, sebuah tuntunan yang sudah dipikirkan masa-masa dan yang memikirkannya Allah, jadi tidak ada mesin kesalahan sedikit pun di dalamnya. Kita coba masuk ke kata rukun. Kata rukun di dalam bahasa Arab adalah arkan. Jadi alif, rok, kaf, alif, nun. Ini tulisan dalam bahasa Arab. Jadi bukan ditulis rok, kaf, nun. Dengan domahu enggak. Ini arkan. Ini maksudnya rukun. Baru setelah itu kita kalau mau belajar lebih lanjut, arkan itu asal katanya dari rokafnu. Tapi kata ini yang kasih ini tidak ada di dalam Al-Quran. Akar katanya. Gak tulisan itu. Rokafnun. Di buku juga diterangkan bahwa untuk mencari akar sebuah kata, kalau bisa huruf ilahnya kan hilangkan dulu. Alif, wawu, ya, dua dulu kan. Jadi kan ada arkan. Nah, karena itu tadi arkan, berarti alifnya hilang, alif sisi tanda hilang, hanya rok kapun hilang. Nah, apa sih pengertian rok kapun dari pengertian hurufnya ini? Rok himpunan atau sebuah paket atau kesatuan atau berbagai hal pelaksanaan bisa dikasih di buku. zakat ditujukan kepada sebuah keutamaan atau properti yang datang informasi. Jadi yang namanya rukun adalah paket atau kesatuan informasi, paket atau kesatuan pengetahuan, paket atau sebuah ketentuan, sistem, cara main, aturan bermain, itu rukun. Jadi kalau kita nanti lari ke rukun iman, adalah sebuah paket informasi mengenai apa itu iman itu. Sehingga kita nanti akhirnya benar-benar paham. Oh, ini saya dinamakan iman. Sampai seberapa jauh itu bisa dikatakan masuk kategori iman. Jadi kita enggak main tebak-tebak. Karena di Quran sendiri, Quran sering membantah seseorang yang mengatakan dia telah beriman. Banyak ayat-ayat itu, bahwa jangan kau mengatakan dirimu beriman. Kau belum termasuk orang yang beriman. Itu, nah, sekarang kalau kita belum mengerti makna kata iman itu sendiri, jangan-jangan kita nanti termasuk orang yang tertolak itu. Nah, nanti ya. Jadi, sudah kali ya, berarti kata dasarnya sendiri sudah mengisyaratkan ini ya. Jadi sebuah sistem, sebuah himpunan, sebuah paket ditujukan kepada sebuah informasi. Karena di situ ada huruf kaf, berarti informasi di situ adalah untuk keutamaan. Punya ciri khas, punya sebuah kelebihan. Setelah kita tahu akar katanya, baru sekarang kita masuk ke kata arkan itu sendiri. Ternyata kata arkan itu sendiri, kenapa ditambahkan alif? Ternyata di sini malah diperjelas lagi oleh Al-Quran. Awal pertama, berbagai hal atau lingkungan atau paket, dijukan ke sama sifat, awal data informasi. Berarti rukun iman yang diterapkan adalah awal apa yang harus kita data informasi itu origin, sesuatu yang asli. Kalau di sini nggak ada huruf alif, berarti di sini kita tidak mempelajari sesuatu yang orisinil. Kalau kita sudah ngomong arkan, itu paket ini berarti orisinil. Karena di sini ada huruf alif. Awal data informasi tersebut. Nah, akhirnya akan sendiri adalah paket pertama. Sebuah kesatuan yang harus dilaksanakan bersama-sama, nggak boleh dipecah-pecah. Ya semacam Pak Masalah tadi bilang, rukun sholat, itu sebuah set yang harus dilakukan secara semuanya. Akan rukun adalah sesuatu the first important thing, apa hal pertama yang sangat penting. Jadi kalau orang masuk Islam pertama, nggak usah lari ke mana-mana. Masuk dulu ke rukun iman. Nah kalau kita nanti misalnya mas nanti menemukan tempat yang baru, jangan diterangin yang lain-lain dulu, jangan masukkan dia ke rukun iman. Rukun iman pengetahuan dulu, nanti sholatnya dia nggak sah kalau kita dia belum ada ilmunya. Secara teori ya, cuma kan kita nggak berani ngedorong lagi ya. Karena itu sudah tegas, sesuatu yang dilaksanakan tanpa ilmu. Nanti. Nah, ini, nah akhirnya kita tahu sekarang. Arkan adalah dalam bahasa Inggrisnya atau nanti di Indonesia sendiri. Lebih mudah diterima ya ternyata ya. All data information. Semua data informasi mengenai sesuatu. sebuah sistem yang orisinil, yang benar-benar dari asal, belum terdistorsi, belum ada penyimpangan. Itu yang dimaksud arkan. Jadi kalau ini arkan iman dan arkan Islam, berarti sebuah paket yang belum terdistorsi dan belum ada apa ya? Campur. Iya, sebuah yang mengotori atau apa? Nah, itu tadi pengertian dari kata rukun. Sekarang kita coba pengertian kata iman. Di bawah adalah al ini, berarti ada huruf alif, ada huruf ya, ada huruf mim, alif dan nun. Jadi kita bisa baca di sini akar kata iman, al-iman adalah mim dan nun. Karena alif, ya, alif semua dihilangkan dulu. Sebenarnya kenapa ini dihilangkan? Itu untuk mempermudah ya. Karena makna alif, makna ya, makna wawu itu sangat luas. Sehingga kalau itu enggak dipinggirkan dulu, kita nanti agak pening. Hanya kata-kata iman itu dari mim dan nun. Nah, kalau kita cari kata mim dan nun di dalam Al-Quran, ribuan. Ar-Rahman, man, mim, mul. Cari sih dengan mim dan nun. Banyak sekali. Apa sih makna mim dan nun? Kalau di Google benar enggak mim dan nun adalah satu kata. Mim sesuatu, nun sesuatu. Dari sini kita jadi cepat. Ini dimaksud itu yang mana? Suatu informasi, suatu ketentuan. Jadi sebuah paket mengenai sebuah ketentuan. Itu bukan iman. Ini yang sudah bisa kita baca dari sini. Jadi suatu paket yang orisinil, benar-benar dari asalnya, mengenai suatu ketentuan. Sekarang kita mengambil dari kata dasarnya. Sekarang kita kupas kata iman itu sendiri. Alif, ya, mim, amal, nun. Inilah kata iman. Jadi yang dimaksud iman adalah hal pertama. Seperti segala sesuatu mengenai sesuatu kepada awal sendiri. Fitrah. Bagaimana sesuatu itu baik ke asalnya. Mungkin bahasa ini terlalu sulit. Ini kalau kita protoli hurufnya. Jadi sama sekali kalau kita jago main huruf, orang nggak bisa menaklukkan ini. Karena kita nggak mungkin lepas menafsirkan sesuatu dari makna huruf itu sendiri. Jadi ada sebuah keterikatan, ada sebuah parameter. Nggak bisa kita mengartikan seenaknya gila. Tapi itu kita dituntut untuk mengerti bahasa Al-Quran yang lama-lama kalau kita belajar seperti itu, kita akan terbiasa. Tapi untuk lebih mudah, saya sudah menyingkat ini. Jadi iman itu adalah informasi tentang apa? Pengetahuan tentang apa? Keyakinan tentang apa? Jadi ada sebuah urutan. Pertama kita harus tahu informasi dulu. Dari informasi kita tahu, punya pengetahuan. Dari pengetahuan itu baru kita yakin. Hanya orang bodoh yang yakin terhadap sesuatu tanpa dia tahu ilmunya. Jadi kalau kita yakin terhadap sesuatu, kita harus tahu asal usulnya, ilmunya bagaimana, jangan khawatir. Islam melarang hal tersebut. Nah ini kalau kita mengajarkan jadi rukun iman adalah paket informasi tentang apa? Rukun iman pertama apa? Allah. Berarti yang dimaksud rukun iman pertama adalah sebuah paket informasi mengenai Allah. Siapa si Allah itu? Sifat-sifatnya bagaimana? Ini paket pertama. Setelah informasi tahu, baru kita punya pengetahuan. Jadi rukun iman pertama mengenai Allah adalah sebuah paket pengetahuan mengenai Allah. Sifat-sifatnya, kesukaannya. Nah, dari itu baru kita rukun iman adalah sebuah keyakinan terhadap Allah itu sendiri. Setelah kita mengetahui informasi, setelah kita punya ilmunya, lalu kita yakin terhadap Allah. Dengan cara seperti ini, kita tidak akan mudah untuk diombang-ambing. Pengetahuan kita akhirnya komplit. Di sini kita ngomong pengetahuan sama informasi. Jadi kita membuktikannya secara teori. Jadi rukun iman adalah informasi, pengetahuan, keyakinan tentang Allah. Rukun iman adalah informasi, pengetahuan, keyakinan tentang mereka. Jadi kalau pada waktu kita nanti belajar mengenai malaikat-malaikat Allah, kita harus mengumpulkan dulu informasi mengenai apa siapa saja malaikat. Lah Quran ada sudah. Apa saja sifatnya malaikat? Namanya siapa saja? Tugasnya apa? Setelah kita tahu, nah, berarti kita punya pengetahuan kan? Lalu kita yang itu. Ya, karena kita ada informasi, kita punya pengetahuan. Karena kita punya pengetahuan, kita mempunyai keyakinan. Sekarang kalau masih mandi nggak ngerti matematika? Masih mandi 5x5, 20. Karena nggak punya ilmu, mungkin bilangnya. Tapi kalau dia punya ilmu, punya informasi, nggak bisa. 5x5, 20. Kenapa? Karena ini, teorinya matematika ini. Yakin. Gak mungkin 5x5, iya ya. Tapi apa enggak ya? Aja-aja 4x kur. Karena kita sudah punya pengetahuan, kita yakin. Yakin-yakinnya bahwa 5x5, 25. 6x5 pasti 30. Jangan ditawar lagi. 5x10 pasti 50. Karena kita sudah belajar. Nah, jadi kita sudah dapat informasi dari guru-guru. Sehingga kita yakin. Sehingga dengan yakinnya kita juga mengajari orang, semua orang anak kecil. Mas, ini berapa? Ini sekian. Kalau kita menerapkan informasi yang salah, nggak orisinil, otomatis pengetahuan kita nanti juga akan salah. Dengan pengetahuan yang salah, keyakinan kita juga pasti meleset. Dan itulah yang bikin nggak sah. Informasi ini harus original banget mas. Makanya tadi kan awal kan, original. Jangan kita menerima informasi kecuali dari Quran. Itu sama. Orang masih bisa keliru. Makanya siapapun yang berbicara, entah itu ulama, kelas kakap, atau siapapun, sesuatu pembicaraan orang lain sudah diatur. Segala sesuatunya harus dikapan anda. Jangan karena kita takut, jangan karena kita hormat dengan sesuatu, sehingga kita berani melanggar aturan yang telah ditentukan. Keyakinannya ada buktinya atau memerlukan pembuktian? Sekarang gini, Mas Ivani sudah belajar mulai awal ya. Perlu nggak dibuktikan bahwa 100 kali 100 itu sih? Dulu pada waktu belajar mungkin ya. Tapi setelah mengenal pengetahuan, keyakinan itu jangan perlu terjuang. Tapi pada waktu pembelajaran, kita harus belajar metode dan kenapa 4 tambah 4 adalah 8? Kenapa 1 tambah 1 buat 2? Kita jalan ini dengan enggak sebentar kan? Berapa tahun? SD 6 tahun untuk belajar hitung-hitungnya. Mas Ivani percaya nih, kalau orang dikeplok kepalanya, pasti meninggal, kalau sampai hancur. Lu dirubihkan. Karena apa? Kita percaya, karena kita sudah belajar biologi. Bahwa di sini banyak saraf, banyak pembuluh darah. Kita nggak perlu menjadi dokter untuk mengetahui hal tersebut. Karena sudah ada sebuah paket ilmu, ilmu biologi. Bagaimana kita mengetahui struktur tubuh kita? Bagaimana kita mengetahui pembuluh darah? Bagaimana kita mengetahui ilmu hayat ya? Begitu, Pak. Tapi di situ kita dapat informasi. Di situ kita dapat pengetahuan. Di situ kita dapat keyakinan. Kalau pengen praktek lebih lanjut, baru nanti kita masuk ke kedokteran. Di situ dipraktekkan semuanya. Otomatis itu tingkatan yang juga lebih tinggi. Nah, informasi awal yang kita terima adalah ya menurut makom atau kelas di mana kita sekolah. Jadi kalau ada orang yang itu masih besar, dia sudah punya informasi dulu mengenai Allah. Nomor dia harus tahu informasi mengenai malaikat. Dia harus punya informasi mengenai kitab-kitab Allah. Dia harus kita ajarkan bahwa kitabnya Allah itu ada. Allah, Zabur, ada Injil. Ini harus kita beritahukan. Ini nggak boleh ditutup-tutupi. Rasul-rasulnya Allah siapa saja? Kalau kita belajar mengenai Allah, nanti belum kita belajar Asmaul Husna. Dari 99 Asmaul Husna kita pasti kenal Allah, karena di situ sifat-sifat Allah kan. Nah kalau kita sudah mengenai Rasul-rasul Allah, ada 25 ini, semua punya nama. Kalau kita protokol huruf-huruf nama tersebut, ayo kita tahu bahwa Rasul itu contoh untuk manusia. Kita ini mau menuju ke siapa? Apakah kita ini seperti Ibrahim? Atau kita nanti pengen seperti Yunus? Atau seperti apa? Mana yang paling kita mampu? Sehingga kalau kita kena suatu coba itu, misalnya kita diberi susah, kita ambil contoh Rasul. Siapa? Misalnya Pak Gitu. Jadi guru, oh ada nabi itu. Jadi ini, oh ada nabi ini. Oh, itu contoh. Nah, terakhir ada informasi mengenai takdir-takdir Allah. Sehingga Allah bisa menerima. Coba, kalau ini 6 ini saja kita pelajari, kena nggak semua isi yang kita habis? Makanya rukun iman pertama mengenai Allah. Begitu kita buka Al-Quran, hal pertama yang kita temui adalah Bismillah. Allah sudah menyapa kita dulu, memperkenalkan diri. Jadi paham, di Islam, untuk mencapai sebuah keyakinan, untuk agar kita mendapatkan ilmu, kita mencari data informasi sebanyak-banyaknya. Cari informasi lewat Google, lewat teman, lewat ini, cross-check dulu, cocokkan dengan kita. kita nanti akhirnya tahu mana yang benar, mana yang meleset, mana yang sedikit melenceng, mana banyak melenceng. Ini sebuah sistem. Seperti biasanya, huruf alifnya kita hilangkan, sehingga menjadi kata Islam. Kata salam sendiri, terdiri dari sin. Dari sini kita harusnya sudah bisa membaca bahwa sin itu implementasi, pelaksanaan. Jadi kalau kita bypass, rukun iman dan rukun Islam adalah pertama, rukun iman adalah paket pengetahuan. Rukun Islam adalah paket untuk pelaksanaan. Actionnya. Jadi satu ilmu, informasi, ilmu dan keyakinan. Yang satunya lagi mengenai bagaimana cara melakukan. Apa yang diharuskan seseorang, dilakukan seseorang jika dia mengaku dia telah mengetahui pengetahuan tentang Allah. Dia telah mengaku dia punya keyakinan mengenai Allah. Dia telah mengaku punya pengetahuan mengenai malaikat-malaikat. Apa yang harus dia lakukan? Itulah rukun. Islam kan, kalau tidak ada ilmu, kita melakukan apa-apa? Tidak gitu, kan? Mau melakukan sesuatu yang sia-sia. Cari dulu ilmunya. Cari dulu pengetahuannya. Yakini hal tersebut. Lakukan. Tidak mungkin salah. Daripada kita melakukan asal kita serius, jangan takut terlambat. Kalau kita memang serius untuk mencari informasi mengenai Allah, mencari informasi mengenai malaikat, percaya, Allah nanti pasti memudahkan segala sesuatu. Kalau kita dimudahkan untuk baca Quran, kalau kita dimudahkan untuk mengerti ini atau ada yang kalau memang kita berniat untuk cari informasinya. Nah, repotnya kita enggak begitu berniat. Sehingga pulang dibuka, boh. Bantu juga dengan teknologi. Membuka, lebih mudah. Kita ketik. Dari sini akhirnya kita sudah paham, kan? Jadi dengan dua paket ini segala sesuatunya bisa di rangkum. Dan dari keduanya terpenuhi. Pada akhirnya masuklah Islam secara apa? Dapat ilmu lakukan, dapat ilmu lakukan, sedikit ilmu lakukan, sedikit ilmu lakukan. Lama-lama kan mudah. Pertama mungkin kita kenal Allah. Yang kedua kita mungkin kenal Ar-Rahman. Ketiga kita akhirnya tahu Ar-Rahim. Tiga kan? Kita tahu tiga dulu. Oh, Ar-Rahman pengasih. Ar-Rahim penyayang. Lakukan dulu, gak usah nunggu lainnya. Oh, kalau Allah itu pengasih penyayang, apa yang kita lakukan? Jadi kita juga bisa kasih sayang. Jangan Allah kita, Tuhan kita pengasih penyayang, kita berlaku. Nah, kita coba bahas sekilas. Nanti kita cenderung kepada implementasinya. Karena untuk rukun iman sendiri informasinya sudah benar-benar banyak di mana-mana. boleh kita nyari informasi nanti. Yang pasti Tuhan kita Allah memperkenalkan diri Allah melalui Al-Quran pertama kali sebagai pengasih penyayang. Itu yang harus kita tanamkan ke otak kita, bahwa Allah itu kasih sayang. Ayat yang turun. Tapi Rasulullah menuntun Sa'id bin Thabit dengan timnya bahwa pertama pembuka Al-Qur'an umum kita adalah Al-Qur'an. Jadi 112 dari surat berat ini yang menentukan Rasulullah yang membuat kesulitan. Ya, melalui sekretaris pribadinya. Dan Sa'id bin Thabit orang yang sangat-sangat cerdas dan teliti. Sehingga walaupun dia hafal, dia teliti, dia masih enggak mau risiko. Seluruh orang-orang yang punya catatan-catatan Al-Quran, seluruh orang-orang yang merasa hafal, semua dunia. Suruh baca, krocek. Baca, krocek. Kamu punya tulisan di kulit, kamu punya tulisan di daun, kamu punya di batu, krocek. Makan waktu sekian dan dia enggak bisa berhubungan. Dan informasi ini, jadi nanti setelah Rahman Rahim kita bisa belajar asma'ul yang lainnya. Tapi yang pasti Allah ingin dikenal dengan pengasih penyayang. Karena itu yang diwajibkan kita baca tiap hari. Ayat yang wajib dibaca tiap hari dan sebuahnya itu Al-Fatihah yang pertama. Agar kita nancep di otak kita bahwa Allah itu pengasih penyayang. Yang ini kita tidak melakukan seperti yang diharapkan. Sehingga akhirnya apa? Islam itu adalah agama kasih sayang. Itu yang harus kita pahamkan. Jadi jangan mudah-mudah mudah Allah itu yang ada. Allah itu mengasih penyayang. Nanti ada gempa, ada apa. Oh, itu loh, orang dosa diajar sama Allah. Kalau pengen gemar lama, bikin bangunan lain gemar. Bikin sesuatu yang lama. Orang Jepang bisa nama kita. Jangan dikit-dikit nyalakan Allah. Kejadian di Padang, kejadian di Aceh. Kita memang hidup di daerah lautan. Kita hidup di jajaran gunung berapi. Harusnya kita punya ilmu, punya pengetahuan mengenai bagaimana hidup di daerah gunung berapi. Kalau kita hidup di pantai, kita harus punya ilmu. Apa sih karakter pantai? Apa aja sebenarnya bisa terjadi di pantai? Bagaimana kalau ada gempa di tengah laut? Itu harus kita hafal. Sehingga kalau ada kejadian apa-apa, kita tahu. Itu nggak nuduh Allah tuh. Akhirnya apa? Untuk orang-orang lagi, mereka sudah pasang pelampung-pelampung untuk tanda-tanda tsunami. Orang Jepang yang tiap hari berkumpul dengan gempa. Akhirnya apa? Dia membangun bangunan anti gempa. Sehingga kalau ada gempa, paling korban 1-2. Kita ribuan. Bukan Allah yang tahu. Bukan Allah yang tukar apa. Kita yang tidak punya ilmu. Itu urusan urusan yang meninggal dengan Allah. Kenapa kita harus menyakiti diri kita untuk sesuatu yang harusnya kita bunuh? Jadi kemaksiatan sekarang kalau kita ngomong maksiat, kenapa Rusia nggak dihancurin sama Allah? Dia komunis. Itu maksiat paling tinggi. Nggak percaya sama Allah. Orang zina, orang judi, orang minum, dia tobat, masih diampuni sama Allah. Apa dosa yang nggak diampuni sama Allah? Musyrik sih itu. Kenapa nggak dihancurin sama Allah? Nah, 73. Mas, daerah Kamboja, Thailand dengan Burma. Artinya kalah kalau gambarnya. Itu Amerika penuh kiriman dari situ. Kuba, Kolombia, memang berkebun. Enggak cuma ganja, morfin. Kenapa enggak dihancurin sama Allah? Allah bukan Tuhan. Allah itu pasti penyanyi. Kalau ada sebuah gempa, lalu banyak korban, kita sambil hikmahnya apa? Kenapa kok banyak korban? Oh, berarti struktur bangunan. Seperti Jepang, mereka sudah punya bangunan anti gempa. Pada saat gempa kedua, ternyata masih banyak korban. Diteliti lagi, ternyata apa? Banyak yang meninggal karena tertimpa genteng. Sehingga mereka bikin regulasi aturan lagi. Untuk daerah ini gentengnya harus ringan, harus ini, harus ini, harus ini. Gempa lagi. Kenapa? Kenapa? Pokoknya kenapa? Energi. Saya bisa diampuni Allah, kecuali kejahatan. Jadi jangan berpikir kau menjalankan Allah. Yang lainnya Al-Muslim itu Al-Quran dalilnya. Bukan dalil muslim. Al-Quran itu petunjuk untuk manusia. Jadi yang diomongkan Al-Quran itu semua manusia. Nah, siapa yang percaya dengan Al-Quran, dengan Nabi, dia pasti selamat. Itulah Islam. Salam, selamat. Jadi agama Islam sebenarnya agama yang selamat. Nah, Nabi Ibrahim, karena dia juga selamat, maka dia juga disebut beragama Islam. Makanya namanya dia Alaihissalam. Ibrahim, Nabi Isa AS, Musa AS, alaihissalam. Keselamatan atas mereka. Karena mereka selamat, ya berarti Islam selesai. Mendoakan Allah. Walaupun dia dokter lagi ya tidak. Nah, katanya bapak. Saya pada waktu dia meninggal belum bapak. Tidak. Gak ada komparasi. Oh, pahalamu dulu sekian, ini sekian. Set, habis, habis. Terus kenapa kita harus muslim? Karena Rasulullah gak percaya. Orang udah masuk Islam, masyarakat itu Rasulullah gak percaya. Karena kita udah dididik tau. Tapi kita berbuat dosa selain diri. Ya. Kadang-kadang kita bohong, kadang-kadang kita sombong, kadang-kadang kita cawil-cawil, kadang-kadang matanya enggak karuan, kadang-kadang ini, banyak. Kalau sebenarnya di muncar-muncar yang kenapa itu, kalau sih? Oh, enggak. Saya enggak komentar. Si Bang Musa enggak dulu. Hehehe. Kita, dari sini kita sudah paham ya, berarti rukun iman ya. Rukun iman itu sebuah paket informasi ya. Sebuah paket pengetahuan, sebuah paket keyakinan mengenai Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, hadir. Ini nanti kita bisa cari. Asmaul Husna dari di Google 99 dapat. Nama malaikat dari di Google dapat. Kitab-kitab Allah dari di Google dapat. Nama Nabi, Rasul, dapat. Cari informasi. Nah, dengan huruf kita nanti memperdalam. Nah, setelah kita dapat paket pengetahuan, paket informasi, paket keyakinan mengenai Allah, mengenai malaikat, kita dituntun untuk praktek imamat. Bagaimana cara untuk sholat? Jadi dengan kita mengetahui pengetahuan mengenai Allah, kita mengetahui pengetahuan mengenai malaikat, dan kita yakin itu nanti bisa dipertanggungjawabkan di akhirat. Yakin. Ini nanti rukun iman itu cenderung lebih banyak di akhirat, karena nggak ada yang tahu iman kita bagaimana. Tapi yang paling vital di sini malah rukun Islam, paket pelaksanaan apa yang dilakukan. Nah, kalau halam itu berarti selamat, Islam berarti halam. Di antara semua orang yang menyatakan selamat, ini yang paling selamat, Islam. Apa sih paket-paket keselamatan yang harus kita lakukan? Rukun Islam pertama apa? Berhubungan dengan apa? Ya, yang orang sehat itu mulut. Berarti kalau orang ingin selamat, nomor satu apa yang harus lakukan? Secara keimanan, ya, secara keyakinan dia harus mengucapkan dua kalimat saja. Secara amal soleh dia harus jagam dulu kalau ingin selamat. Jangan ngomong lainnya, ngomong mulut dulu. Keluar gak kenal ya wong bisi wono gak mulai utuh sapi itu jalan. Nah, kedua sholat. Apa ya? Secara keimanan. Ya. Kita melakukan sholat lima waktu. Secara keimanan. Secara amal sholat. Sholat itu diawali dengan berarti setelah dulu. Kalau kita ingin selamat, apa yang disini? Pergerakan tinggal. Rukun Islam ketiga puasa. Karena ini hal ketiga, kalau kita ingin selamat, tolong minit hatinya positif thinking. Nah, hawa nafsu. Satu, positif thinking. Kedua, jangan emosian. Ketiga, tahan banting. Melah titik Dewi titi, kesal titi, memimpin, tas, jiwa yang tangguh, hari ini. Nomor empat, kalau kita ingin selamat, kita harus punya selamat. Energi. Jadi kalau ingin nomor empat selamat, adalah meminit kekuatan kita. Meminit kekuatan kita itu nomor 4 kalau kita. Tapi karena zakat hubungannya dengan uang, nomor 4 kalau ingin selamat, manajemen uang. Bukan meminit uang. Oh, ini untuk infak, ini untuk sedekah, ini untuk sana. Kalau kita nggak bisa memiliki, kita juga nggak pernah selamat. Kalau kita mampu, secara keimanan, keyakinan, kita harus banyak ketemu. bisa memanage komunitas Indonesia. Itulah yang terlambat. Semuanya berarti. Bertetangga dengan orang Madura, bertetangga dengan orang Batak, bertetangga dengan orang Bule, bertetangga. Kita harus disini. Kalau ingin selamat. Itu nomor. Nah, sekarang kalau kita sudah lima-limanya itu, apalagi yang kita butuhkan bersama? Jaga mulut, jaga tingkah laku, jaga perasaan hatinya, jaga energi kekuatan kita, jangan diumbang, jangan diboros-borosin. Menang-menang kita kuat, menang-menang kita maco gagah, main perempuan seenaknya, menang-menang kita kaya, bullying, ngancam orang itu enaknya. Pasti gak selama itu. Karena kekuatan harus diminum. Tanpa diminum, orang bisa lolin. Berlaku seenaknya. Dan dia berlaku seenaknya. Kenapa masalah. Terus mana lagi kita berlaku? Jadi udah berlaku. Coba cari kesenian keselamatan di luar Indonesia. Tetap nomor satu. Nomor dua itu harus jaga tinggalan. Sehingga ada hadis, seorang muslim yang paling baik adalah jika orang lain selamat dari mulut dan kesalahan tangan. Rasulullah baru dua. Karena dua ini yang paling berat, mulut sama tinggal laku. Dan akhirnya apa? Sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman, dan sungguh tidak beriman, sampai tiga kali diulangi oleh Rasulullah. Berarti itu boleh dikatakan, sungguh wangiku goblok, goblok, goblok, kebacet goblok. Dan dia tidak dianggap punya ilmu, dan dia tidak dianggap punya keyakinan. Apa? Jika seseorang menyakiti tetangganya. Karena saudara kita yang paling dekat itu tetangga. Di mana kita minta bantuan pertama kali? Keselamatan kita kalau enggak tetangga kita baik dulu. Enggak selamat sampai nenang kono. Tapi kalau kita sudah melaksanakan tadi, mulut kita baik, kelakuan kita baik, hati kita optimis, pikiran kita bersih, kita bisa memanage uang kita, bagilah, kita masak ini, kita punya tenaga, tetangga perlu apa, kita bantu. Akhirnya apa? Ya kita terbebas kan dari hadis yang disebutkan Rasulullah tadi kan? Oh, ini nanti bu. Nah, pinjam kontaknya. Nah, dengan kita tahu menerangkan ini, enak kan kalau kita siar gitu. Dalam satu jam orang paham apa itu. Sehingga dia nanti mau memperdalam di sisi mana, dia sudah dapat kerangka. Rumah itu sudah komplit ya. Rumah sudah komplit, tinggal nanti ngisi perabotannya yang paling bagus. Paket komplit. Tidak ada yang kita perlukan lagi. Di situ. Jadi apa lagi yang kita perlukan? Nah, karena kita sudah masuk ke sudah ngerti mengenai rukun Islam, rukun iman, maka untuk ke depan kita mulai bahas satu persatu lebih detail lagi nanti mengenai Asmaul Husna, nama-nama malaikat, nama-nama nabi. kitab, nama-nama kitab, mengenai belajar dari akhir, dan mulai kita mengerti, kita kupas juga kata Islam menurut hurufnya satu persatu. Apa yang dimaksud Islam? Kenapa ada huruf Sin? Kenapa ada huruf Lam? Kenapa ada huruf Mim? Di situ nanti bisa diterangkan semua. Jadi tersambung untuk kecepatan. Bila itu Fikwal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.